Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi orang mengatakan Allah di atas, di sana. Kapan lo kawin terserah yang di atas. Namanya belum Nabi Tauhid. Uang udah Nabi Tauhid melengah, melotot artinya yang tidur. Artinya melek belum bulat. Kalau bulat tidak berkata begitu. Allah tidak butuh kepada tempat kedua. Kalau kita ini tiga ini bahasannya. Kedua, Allah pertama, Allah tidak butuh kepada tempat untuk didiami. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, begitu seterusnya. Bagaimana ya bahasa kami sedikit saya kedua, Allah itu tidak butuh kepada zat. Kenapa Allah tidak butuh kepada zat? Sebab Allah bukan sifat. Apa arti sifat? Sifat itu sesuatu yang nempel pada zat. Apa arti zat? Zat itu sesuatu yang ditempeli sifat. Kalau biji yang saya pakai ada dua, ada zat, ada sifat. Sifatnya warnanya, warna biji saya ini putih, tapi putih enggak bisa kita pegang. Karena putih adalah sifat. Kalau kita pegang yang kena adalah bendanya, zat biji. Putih nempel sama biji, biji ditempeli warna putih. Zatnya zat Allah, sifatnya qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh kepada zat sebab Allah bukan sifat. Kalau Allah itu sifat, masa iya Allah kuasa, Allah maha tahu, melihat, mendengar. Itu yang mendengar mazat. Kalau dipunyai sifat, punya sifat berarti zat. Allah tidak butuh zat lain sebab Allah sendiri adalah zat, bukan sifat. Sebab andai Tuhan itu sifat, tidak mungkin memiliki sifat yang kita baca-baca ini. Ini sifat-sifat berarti Tuhan itu ada zatnya. Yang ketiga, arti qiyamuhu binafsi itu Allah tidak butuh kepada pencipta. Tidak butuh kepada pencipta. Jadi yang apa saja yang butuh kepada pencipta namanya bukan Tuhan. Butuh kepada pencipta bukan Tuhan. Ini kesalahan akidah Kristen yang tertulis dalam Injil Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 6. Betapa menyimpang jauh akidahnya daripada akidah yang dibawa oleh Nabi Isa sendiri. Akidah itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sang Tuhannya Allah. Sifat Allah yang wajib diketahui dua pun sama, kagak beda. Wong ini prinsip Tuhan. Kalau kita buka begitu Injil Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 6 ayat 6, di sana ada bunyi begini. Ketika Adam itu melakukan kesalahan, maka Tuhan menjadi bingung. Saya singkat saja, begitu panjang ini ayatnya. Kesimpulannya, ketika kemudian Nabi Adam itu melakukan kesalahan, maka kemudian Tuhan itu bingung di dalam Injil itu begitu. karena Tuhan itu memiliki dua sifat, kasih dan adil. Demi kasihnya, kalau Tuhan mau menegakkan cintanya sama Adam, kalau benar enggak dihukum. Salah juga, tapi bertentangan sama adil. Kalau mau menjalankan sifat adilnya, orang salah dihukum, bertentangan sama cintanya, maka Tuhan itu bingung juga mau diapain ini Adam. Kesimpulannya dalam lanjutan pada Injil Perjanjian Baru Yohanes pasal 12 ayat 2 itu bakal berbunyi, akhirnya Tuhan itu turun dari kerajaan surga ke dunia lewat rahim Bunda Maria menjelma menjadi anak. Kesimpulannya dari panjang yang ada di Injil itu, jadi demi mengampuni Adam, Tuhan itu butuh untuk mengampuni Adam, butuh rela-rela Tuhan itu masuk di rahimnya Siti Maria sampai berojol didorong oleh darah, jadilah Yesus jelmaan Tuhan. Jadi Tuhan itu butuh sama makhluk, padahal sifat Tuhan itu qiyamuhu, tidak butuh sama makhluknya. Itu namanya menyimpan akidah ngawur. Itu disebut kagak bisa. Pluralisme itu ajaran sesat, menyesatkan. Semua agama benar, kagak bisa. Kebenaran itu satu, tidak bisa. Enggak bisa. Monoteisme. Inna lillahi. Yang benar ini konsep kami. Jangan berbicara siapa yang jadi korupsi di Indonesia. Biar Nazaruddin orang Islam. Bukan itu rumusan kebenaran satu agama. Bukan itu. Kalau itu rumusan agama, siapa yang kehilangan sendal di masjid dan di musola al-khair, orang Islam nyolong orang Islam. Itu bukan jadi ukuran. Kalau itu jadi ukuran, kita bedah di Irlandia Utara dan Selatan sampai detik ini ribut. Tidak ada satupun orang Islam, orang Kristen yang maling sendal, yang nyamun orang Kristen. Apa orang Kristen mau dikatakan Kristen sesat antara pada nyolong-nyolong di Irlandia? Tidak mau juga. Itu namanya kasuistis. Kasus tidak bisa dijadikan kebenaran satu agama. Jadi harus kembali kepada konsep agama. Konsep ketuhanan dalam Islam itu sifat kelima, Tuhan itu adalah berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri, kita harus yakin bahwa Tuhan itu tidak butuh. Kedua, Tuhan itu bukan sifat tapi zat. Ketiga, Tuhan tidak butuh kepada pencipta. Keempat, kesimpulannya, Tuhan itu tidak butuh kepada apapun dari makhluknya, justru makhluknya semuanya butuh kepadanya. Itu Tuhan. Ini Tuhan itu tidak butuh. Kalau Tuhan butuh untuk ngampun-ngampunin Adam turun ke dunia, jadi Yesus mati di tiang salib, dosa sudah diampuni manusia, dosa warisan dari Yesus, mestinya tidak ada peradilan di Italia. Enggak ada, karena enggak ada orang nyolong, sudah ditebus sama Yesus. Siapa yang nyolong, siapa yang dihukum, siapa, di mana prinsip keadilannya. Pada prakteknya di dalam mengamalkan Injilnya sendiri yang mengatakan Tuhan memiliki dua sifat, hadir dan cinta, yang lebih dominan dari sifat Tuhannya itu adalah cinta. Adilnya ini tidak ada, sehingga biar tukang mabuk orang Kristen kalau mati pulang ke rumah bapak ke sorga, tukang mabuknya enak jadi orang Kristen, tukang mabuknya aja pulang ke rumah bapak ke surga. Buat apa kita benar? Buat apa? Kalau semua orang mati ke surga, mana adilnya yang salah? Dia baik, kagak ada. Pokoknya merubah surga itu bukan ajaran agama yang benar. Kerugian yang benar salah dihukum. Tidak ada orang Kristen saya baca di koran pulang ke penjara bapak ke neraka, karena semuanya pulang ke bapak ke surga. Enak jadi orang Kristen, tukang mabuknya dia masuk surga. Cuma surga mana itu yang kagak ngerti kita. Surga kenapa itu harus kita tahu? Sebab bagaimana kita hebat Islam kalau kita enggak tahu? Kita mengapakan siapa yang bilang maulid itu kita bergambar agar tahu juga. Emang dalilnya apa? Kagak ngerti juga. Jadi ribut melulu muslim kayak begitu. Jadi kita harus tahu. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu berdiri. Mana berdiri sendiri itu tidak utuh. Tidak utuh itu berarti kaya. Manusia memang tidak ada yang kaya. Ataupun tidak ada yang kaya. Arti kaya itu maknanya tidak butuh. Itu kaya. Kaya itu artinya tidak butuh. Kalau butuh itu namanya Pak. Fakir, fakir itu bahasa Arab, bahasa kita nyebut butuh. Saya mau tanya tuh yang punya toko-toko di pasar Bayoran, ada nggak dia pengen tokonya nambah? Pengen nggak? Itu namanya masih miskin. Pengen nggak dia karyawannya benar? Ini masih miskin, masih banyak kebutuhan, begitu kebutuhan. Nah ini jamaah, pengen nggak bininya nambah? Itu masih miskin. Yang kaya-kaya begitu masih apa? Masih miskin, masih fakir. Fakir, fakir, miskin. Makanya begitu kelirunya kalau ada tetangga kita orang miskin ngemis. Ngemis sama pengemis, benar apa salah? Salah. Salah. Pengemis ngemisnya sama orang apa? Orang kaya. Manusia tuh jangan ngemis sama manusia. Ngemisnya sama Allah. Manusia tuh sebab dia juga yang kaya tuh. Ngemis juga sama siapa? Sama Allah. Kenapa enggak langsung aja ngemisnya sama Allah? Tuh saudara kita yang kaya udah tuh kita duga dia pelit, kagak ngasih. Wah, pasti orangnya pelit tahun lalu aja minta sumbangan maulid enggak ngasih. Tapi sekarang ngajuin proposal lagi enggak ngasih. Gedeg enggak kita? Gedeg enggak ngasihnya? Gedeg enggak? Salah kita, kan kita udah duga dia enggak ngasih. Kenapa kita minta? Itu salah kita. Gantungan kita manusia habis. Gantungan begitu banyak saudara-saudara kita orang Betawi, mohon maaf begitu, mohon maaf begitu. Orang Betawi dia gantungannya bapaknya, tanahnya lebar, bapak gua lebar tanahnya, bapaknya mati dia pecah-pecah habis terusin. Dari itu Senayan minggir ke Bayoran, dari Bayoran minggir lagi ke Pondok Cabe terus sampai ke Sawangan. Begitu kenapa ngandel sama makhluk? Penyebabnya ngandel sama makhluk. Susah ngandel sama Allah yang kaya. Wah, kaya yang luar biasa. Pengemis jangan ngemis. Lu mengaku sama makhluk ada gak ada beres. Ada orang namanya Ki Joko Bodoh. Udah Joko Bodoh. Gendeng Pamungkas. Gendengnya udah puncaknya Pamungkas. Dagang rugi. Dia jualan di pos kota, dia jualan jimat, ini itu, pesugihan, dalam macam. Apa sih arti pesugihan? Biar sugi, biar kaya. Maharnya 500 ribu. Jadi, maharnya 500 ribu. Biar kaya, pesugihan itu biar kaya. Itu benar. Enggak bohong. Dia biar sugi. Biar sugi itu biar apa? Dan siapa yang kaya? Ki Joko Bodoh. Satu orang dari Cibuder 500 kali 100 orang berapa? Berapa? 50 juta. Itu satu orang dari Cipulir doang. Begitu. Dia iklan di pos kota, tandanya dia butuh apa? Butuh duit. Gimana dia mau sugi? Wong dia jadi kelas di pos kota. Iya. Sambil aja yang adu. Begitu bukan dia yang adu, dia aja butuh. Jadi makhluk mengadunya sama yang dia mau dinasihi, yang kaya, raya, Allah kaya. Makanya Allah sobat. Allah maha kaya. Jadi Allah itu wala inna syai'in minal makhlukat. Allah tidak butuh apa saja. Hatta ibadah kita enggak butuh. Allah enggak ngambil keuntungan dari sholat yang kita kerjakan. Yakin. Allah tidak ngambil keuntungan dari puasa yang kita kerjakan. Barang dikit. Cuil juga. Enggak ada keuntungannya buat Allah. Dari sedekah yang kita kerjakan, kita berikan. Kagak ada untungnya Allah. Enggak. Allah tidak untung dengan kita sholat. Yakin. Dan Allah tidak rugi dengan kita dengan sholat. Tidak rugi. Allah tidak untung dengan kita sedekah. Dan Allah tidak rugi dengan kita keliru. Karena Allah andai Allah nyuruh kita sholat, biar kita untung. Bukan biar Allah. Kita sholat yang masuk surga Allah atau kita? Kita. Perusahaan nyekolahin kita punya karyawan, biar maju perusahaan kita, perusahaan karyawan kita. Perusahaan kita, perusahaan karyawan kita. Perusahaan siapa? Kita sebagai pimpinan nih, punya perusahaan, karyawan kita sekolahin, biar maju perusahaan kita apa biar maju perusahaan karyawan kita? Kita namanya kita ngambil keuntungan, nyuruh dia sekolah. Kalau Allah enggak nyuruh kita sholat biar Allah masuk surga atau biar kita? Kita dilarang sholat itu biar kita jangan masuk neraka apa biar Allah jangan masuk neraka? Kita. Allah enggak ngambil keuntungan. Jangan sampai ngambek sama Allah. Katakan rugi dikit tegak sholat. Allah diambekin tambah rugi. Sebab Allah diambekin kata Allah, ya Allah masih banyak makhluk saya yang sujud masih banyak. Timbang ujuk kagak sujud kagak rugi. Kagak rugi. Begitu. Allah kagak rugi. Jadi jangan sama Allah, jangan hitung-hitungan. Kita disuruh segala macam itu biar kita tinggi. Biar kita tinggi. Tidak sedikit pun Allah ambil keuntungan daripada kita. Nah, dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Muslim, hadis yang cukup panjang sekali dari Abu Sa'id al-Khawlani, itu dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'an. Kata Allah, wahai hambaku, andai orang dari dulu zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, baik manusia maupun jinnya, semuanya benar pada sujud ataupun enggak ada yang durhaka, tidak bakal tambah kerajaanku bahkan sedikit pun saking kayanya Allah. Enggak tambah GR Tuhan dengan banyak sujud, enggak. Begitu juga lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syaitan. Kata Allah, andai orang dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusia yang semuanya pada doraka Tuhan, kagak ada satupun yang mau sujud, kagak berkurang kerajaan Tuhan, kagak berkurang barang sedikit pun, sebab Tuhan kaya raya. kaya. Sampai Allah katakan tentang kayanya Allah, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sahibin wahidin fasa'aluni fa'aqtaitu kulla wahidin mas'alatahu la yanqusu mimma indi illa kama naqsal bahru idza udkama naqsal ibratu idza udkhilal bahr. Kata Allah, andai orang dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman, jin maupun manusianya kumpul dalam satu lapangan, kumpul masing-masing minta sama Allah sesuai keinginannya. Yang minta mobil, yang minta motor, minta rumah, minta bini, minta ini, minta itu, semuanya minta. Kata Allah, lalu kuturuti permintaan semua orang yang kumpul dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman. Yang dipengenin itu apa aja gua beri, kata Tuhan. Itu tidak mengurangi di perbendaharaan rizkiku, kagak kurang. Orang sedunia minta sama Allah dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, permintaan apa aja andai Tuhan turuti kagak kurang, sekecuali kurangnya seperti jarum jahit buat nimba air laut biar kering sekali. Kita punya jarum jahit bolong gak? Bolong. Kita pengen keringin laut, kita timba sekali. Saya mau tanya, yang nyisa tinggal berapa? Yang nyisa tinggal berapa? Kagak hitung lagi, sama aja kagak. Sama aja kagak. Kagak kurang. Saking apanya tuh? Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Kaya. Jadi kita jangan takut, wah gua udah punya motor minta lagi, malu sama Allah. Talbisu iblis, tertipu sama iblis, terus minta sama Allah, apa aja diminta. Biar barang dunia, biar barang dunia. Allah yang paling demen kalau makin dirilihin, makin minta tuh, demen banget sama Allah. Makanya keliru kalau orang pengemis mintanya sama makhluk itu minta aman, makhluk itu keliru. Sebab karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, la tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha ilaihi. Jangan anda ajukan kebutuhanmu kepada selain Allah. Allah juga yang membuat anda susah. Kalau kodarnya begitu, maka ngaduin kesusahannya jangan sama selain Allah, sama Allah aja. Bila orang itu sendiri kagak bisa ngilangin kesusahannya, bagaimana mungkin dia bakal ngilangin kesusahan kita? Proyek, biar gampang. Itu banyak sekali kalau kita ke Bintaro, ngajar ke Cendok tiap satu minggu. Proyek ini, bangunan ini, Bintaro Jaya, diskon besar-besaran, bohong. Tidak ada perusahaan yang pengen rugi. Ada nggak? Tidak ada. Walaupun kata diskon, itu tetap masih menguntungkan perusahaan. Tinggal kita harus jeli matanya, jangan termakan oleh korban iklan. Begitu, FR gratis 24 jam kalau yang punya impong kita. Gitu aja. Wah, kita pakai kopen gratis. Bagaimana ceritanya? Semua yang kita pakai mesti bayar. Kagak ada perusahaan yang mau rugi. Ada yang perusahaan yang rugi? Kagak ada. Itu namanya rayuan. Tinggal kita orang yang terayu atau kagak. Diskon besar-besaran 20-50% plus 20%. Ramayana besar-besaran dinaikin dulu barangnya, dinaikin. Kagak ada ceritanya. Kita aja ketipu. Kagak begitu, kemarin diskonnya 30%. Yang kemarin juga harga segitu. Kemarin lu kagak baca harga kemarin. Jelur pagi-pagi karyawannya. Biasa aja. manusia itu begitu, manusia minta mau apa aja mau Allah, karena Allah mau tiangku di nafsu. Kita ini miskin, apa yang kita perlu sombong? Imam punya motor 1-2, itu juga punya duit kredit, punya gue sombong banget karena punya motor kredit aja biasa aja, nanti saja begitu kredit. Jadi kita gak usah ngiri, saya pengen kita tetangga tuh punya motor, dia mau kredit macet, kita kan jadi susah kayak dia, gak usah. Kita nggak tahu, kita kan lihat kulitnya doang, tetangga kita maju, nggak tahu dalamnya dari mana. Berapa banyak orang yang pengen kayak Nasaruddin dulunya, Nasaruddin di HIPMI, himpunan pengusaha muda Indonesia. Siapa yang tidak ingin kayak Nasaruddin, anak muda 33 tahun umurnya, hartanya triliunan. Orang iri, sekarang masuk penjara, ente pengen sih? Enggak, makan jangan iri. Kita sudah ada bagian-bagiannya, sudah. Jangan jalani apa yang ada. Jangan mengukur baju di badan orang lain, kagak muat. Kagak muat, boleh kita. Allah itu tiangmu, dinasi, kayaan, mintanya apa? Apa aja, harta barang dunia, barang dunia Nabi Musa diomelin. Sama Allah, Musa lu kalau minta apa aja amane, harta garam yang di dapur rumah lu, kalau kagak punya minta amane. Begitu Allah, kalau orang di rumah garam gak punya, ini paling miskinnya orang. Kalau sampai garam aja kagak kebeli, sering makan tuh paling enggak nasi putih ama, itu paling miskinnya orang. Kalau sampai garam gak punya, cuma nasi putih doang nih, kagak ada enaknya. Itu disuruh oleh Allah untuk mintanya maut. Nabi Musa sakit gigi, ngadu sama Allah, ya Rab, ana sakit gigi. Kata Allah, Musa, obatnya daun anu. Dunjukin sama Allah. Dipakai sama Nabi Musa, ditumbuk di kulnya, sirih, segala macam campurannya itu. Akhirnya sembuh. 3 bulan berikutnya kumat giginya, sakitlah, langsung aja pergi ke hutan ngambil daun ini diobat, kagak sembuh. Ngadu sama Allah, ya Rob, kagak sembuh. Salah, kemarin lu mintanya madu, sekarang lu mintanya madaun-daunan, kagak sembuh. Sama gua mintanya, itu menjalan doa. Berapa banyak orang yang usahanya jatuh ketika udah maju ngandel sama perusahaan, bukan sama Allah. Ketika usahanya udah jalan, sholat duhanya berhenti. Alamat keluarganya terkadang-kadang, anaknya sekolahnya agak becus segala macam karena ngandelnya sama perusahaan. Banyak orang baca wakian, usahanya udah maju berhenti wakiannya. Ada yang baca Yasin, usahanya udah maju berhenti, dikirain rahmat Allah adanya, dikala susah doa, senang tidak butuh amaran. Masa Allah disamain kayak dokter? Begitu yang kayak begitu galak-galak. Wadanya kalau kita lagi sakit doa, kalau sehat tidak ada. Jelek sekali manusia, Allah bisa makan sama dokter. Allah itu kapan dan dimanapun kita butuh. Jangan kayak cangkul memperlakukan Allah. Kalau musim cocok tanam, kita cangkul, kita pakai. Udah musim panen, cangkul ditaruh di para-para. Itu Tuhan begitu jelek, gimana dia kayak cangkul. Kalau usahanya jalan, kagak pikir lagi. Ngorok malamnya, dulu lagi miskin, nangis-nangis malamnya. Pas maju, kagak bangun lagi malam. Ini orang kagak ngerti tentang dia ngomong. Binasihi Allah itu ada apa namanya makai. Jadi yang membinasihi Allah itu tidak butuh sama ibadah kita, sama apa namanya. Jadi Allah suruh kita sholat biar kita pahami, biar kita, bukan biar Allah pahami, biar kita pahami. daging. Tidak ada sambungannya buat Tuhan. Semuanya manfaat buat kita. Coba kita lihat ayat syukur yang kita udah hafal. Lahir sakar untuk lahir dan aku. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, kutambahi nikmat kalian. Jadi kalau kita bersyukur, yang untung Allah apa kita? Kita. Begitu. Enggak. Yang Allah ambil. Yang untung kita. Makin bersyukur, makin nampak rezeki kita. Makin bersyukur, makin nampak rezeki kita. Itu untung dikit, udah pelit sama tetangga kagaknya yang wah alamat bakal susah. Yang namanya sumur, makin banyak kerannya dibagi-bagi, sumbernya makin banyak. Kalau kerannya satu doang tuh dari sumur, airnya segitu itu. Coba sumur terdogo, kita ambil lagi di rumah kita. Ada orang naruh pipa buat di rumahnya, makin banyak. Nah, kalau pipanya atuh, anaknya atuh, pamanaknya dua, rezekinya banyak yang anaknya dua, enggak apa-apa, dua bini. Karena itu jamaah, kata Imam Ibnu Athaillah, sudah sejak saya ngajarin, sudah sejak. Tapi Imam Ibnu Athaillah mengatakan, faqatu talahu dhatiyatku. Wahin nama urutul asbab mudakiratul bima sofiyah kami. Tentang qiyamu binafsihi butuhnya kita sama Allah sudah menjadi watak dasar kita. Yakini butuhnya kita sama Allah sudah menjadi watak dasar manusia. Watak dasar manusia itu ngerepotin. Udah gitu aja. Aneh takut ngerepotin. Manusia udah ngerepotin. Kagak ada yang kagak ngerepotin manusia. Begitu manusia. Bisa itu sama kucing. Kucing aja begitu. Kucing. Lahirnya enggak berisik. Lahirnya berisik enggak? Kagak. Pada waktu kawinnya? Kalau kita kan kawinnya agak berisik ya. Ngumpet-ngumpet di puncak ya. Lahirannya berisik enggak? Ya Allah, berisik. Ngerepotin. Itu watak dasar manusia. Ngerepotin itu. Yang penting orang itu tidak merasa direpotin. Itu aja. Kalau ngerepotin manusia, lo ngerepotin semua-muanya. Sebab itu dia disebut manusia makhluk sosial, makhluk yang butuh orang lain. Itu begitu manusia itu. Kita butuhnya sama Allah itu mendasar. Karena itu ada orang yang jiwanya tidur, udah ngaji tauhid, jiwanya tidur merasa tidak butuh sama Allah. Allah ingetin caranya macam-macam. Ada orang cantik, dia punya wajah perempuan. Kalau ngaca, tidak pernah dia doa. Atau orang laki, wajahnya ganteng, jerawatan juga kagak. Dia ngaca, tidak pernah doa. Allahumma kama anta khalqi fahasin huluki. Tidak mau baca terima kasih dengan wajah yang rupawan itu. Tidak ada ucapan terima kasih sama Allah. Yang muncul di mulutnya dikit-dikit, astaga, astagfirullah, kagak bisa. Gitu. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, buset. Dia kagak ngerti, buset itu bahasa Arab, abuset. Abuset itu saya pengikut setan, kagak ngerti. Kalau dia ngerti, enggak bakalan muslim itu ngomong begitu. Enggak ngerti betapa bodohnya dia. Makin tersesat ngomong buset, makin tersesat. Begitu, bersubhanallah. Begitu. Kalau ada sesuatu yang susah, ya ampun, baru ya Allah. Kagak bisa. Mulutnya ingat Allah itu. Ganteng wajahnya enggak pernah nyisir, doa apa enggak. Allah kasih ini yang kayak begini, jiwanya tidur kalau dia ngerasa kagak butuh. Dicolek sama Allah, giginya sakit baru. Ya Allah, ya Allah. Emang biar ingat Allah. Itu begitu, biar ingat. Ada orang dagangnya untung, kagak mau ingat sama Allah, dibikin rugi, baru ya Allah. Ya Allah, kalau saya untung benar aja saya mau sumbat itu mau sholat saya itu mau maulid sumbat. Kalau untuk udah untung mau lupa lah. Dong dikibulin mulut Tuhan kibulin Tuhan tuh janji pokoknya Tuhan benar dah kalau saya sehat kamu sholat saya sholat kalau sehat udah sehat melewati. Kalau saya pensiun, saya ibadah Tuhan. Sekarang repot, saya kerja pulang pagi, pergi pagi, pulang jam 10 malam, dan keburu mau ngaji. Taruh udah pensiun ngaji, udah pensiun kakak kongkong diganggu. Mirip balap penang dobel itu, udah kakak-kakak susah. Allah dibohongin, tapi terus Allah kasih hidup. Emang Allah kaya. Jadi kita harus bergantung sama Allah yang kaya, yang kaya. Jangan nunggu dikasih susah baru dekat sama Allah. Kalau yang nunggu dikasih susah, pastikan hidupnya bakal susah terus. Sebab ingatnya kalau susah, ya udah kata Allah biar dia ingat terus saya bikin tuh. Jangan mumpung lagi senang kita ingat Allah biar kita dikasih senang terus kan la in sakartu itu. Jadi Allah tuh nyolek-nyolek kita itu kadang lewat tetangga kita, ada yang benci sama kita, benci sama kita, teman kita tadinya dorong-dorong kita biar jadi RT, akhirnya kemudian ingkar janji, malah kita gak kepilih, itu udah banyak kita yang keluar sama dia. Ini bagaimana maksud Allah biar kita dekat sama Allah? Kenapa kita mesti marah sama dia? Karena Allah buat kita jadi dekat sama Allah. Coba kalau kita kepilih jadi RT, belum tentu kita di majlis taklim. Jadi semuanya ada cara Allah yang indah sekali. Tidaklah ada perbuatan Allah yang mencelakakan kita. Cuma kita lebih cepat menfonis Tuhan, melupakan menfonis diri yang begitu banyak kita ngibulin Tuhan. Tuhan itu maha kaya raya. Kaya raya. Tuhan itu. Ini qiyamuhu binafsihi. Karena itu kita disuruh mintanya sama Allah. Allah itu sebelum kita minta aja udah dikasih. Sebelum minta. Siapa di antara kita yang minta lahir ke dunia? Enggak ada. Tapi Allah dengan kemurahannya ada. Kita tidur, tidur aja terus nonton TV. Kagak doa biar selamat, kagak apa. Bini kita yang katanya sayang sama kita, ngorok juga di samping kita. Biar katanya cinta setengah mati, setengahnya tidur. Setengah mati, dia cintanya tetap. Tidak tulus, tidur juga. Tapi biar mulut kita nangat, kecuali masuk siapa yang katanya itu. Telinga kita terbuka, semua tidak masuk siapa yang jagain. Padahal kita enggak minta. Allah kasih. Allah itu baik, baik. Kita yang banyak kurang baik sama Allah, kurang baik. Allah baik karena emang baik. Jadi kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Katanya kita banyak problem hidupnya, tapi kalau malam ngorong-ngorong, itu orang senang, bukan orang susah. Orang susah enggak begitu. Orang susah itu Haji Atno. Kata kita orang bangun kebun Mangkesono, orang kaya itu terbaru. Ya dia mau aja 6 rokaat tahajudnya, yang mobilnya punya 10. Lah kita mobil baru 10, aduh aja gak punya. Tahajud gagal, ini bagaimana? Pengen dikasih kayak dia. Gitu, puasa kagak mau, susah. Yang kayak begitu, kayanya mau pengen. Ibadah sama Allahnya, ini bagaimana ya? Yang kaya begini, jadi kita itu salah. Kalau sama orang itu jangan begitu, ada orang bisa terbang, kita tanya amalannya begitu, itu alamat orang yang akalnya cetek. Ada orang kaya raya tanya amalannya apa, ada orang pinter tanya amalannya apa, tanya amalannya. Itu namanya orang yang akalnya cetek jauh dari tuntunan agama. yang kaya. Bukan tanya amalannya, ente punya amalan di amalnya udah berapa tahun? Tanya. Begitu itu mengagak ada orang kaya. Ente kaya, iya, tajud, iya, berapa tahun? Begitu, saya mau begitu sama orang itu. Ada orang kaya itu di Bendiraya, udah meninggal sekarang, kabur. Rumahnya banyak, di Bendiraya, di Elmandi, Pintaro Jaya, sektor 1, sektor 2, ada 3 itu di sektor 1 aja. Berapa itu 3 sektor 1 itu? Belum di Delman, belum di Bendiraya, Delman dekat Mesir yang mewarupan itu ada juga. Saya tahu belum yang di peninggalan timur dan barat, karena selama ngajar di Bendiraya sebelum kita diminta di hasil. Saya tanya Pak Kabul, ngirit apa? Yasin, Ustaz Fahri. Berapa kali? 40 kali satu malam dan sudah jalan 20 tahun. Wajar. Begitu kita kan baru pengen kaya ngamalnya kok tahu udah ogah begitu tapi kayanya peng waduh yang kaya begini mana namanya si kabayan kaya begitu minta juga Allah jangan ngira sama dia aja minta sama Allah tuntut juga Allah tuntut itu kagak kita harus minta Allah. Allah itu kaya, Allah husna. Allah tempat bergantungnya ada di sini. Saya masih kesimpulannya dari ajat dia winamsihi yang pertama. Menurut akal Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qiyamuhu binafsihi. Amat sangat tidak dimengerti bila Tuhan itu butuh kepada makhluknya. Kapan ngurusin maka Tuhan itu jawaban Allah Somad lam yalid walam yulad tidak butuh anak, tidak butuh papa. Kalau kita mau butuh anak, butuh orang tua, Yesus masih ada ibunya. Ada ibunya enggak? Pak ada. Nabi Adam ada ibunya enggak? Enggak ada bapaknya. Hebatan Yesus, hebatan Adam. Ada. Kalau ngomong diangkat dari Tuhan, pantesan ada. Enggak ada ibu, enggak ada bapak. Kalau Yesus sih masih ada ibu, hebatan siapa? Ada. Emang akalnya enggak jalan orang Kristen. Kalau duduk masuk Islam, duduk masuk Islam. Kalau duduk masuk Islam, jelas duduk begitu. Kita tidak mau ngatakan kita yang kita tanyakan akalnya supaya orang meyakini inatina intalislam laik rohman binti Islam tidak perlu dipaksa anda punya akal jalan yes Islam benar itu begitu. Kedua wajib dalam pandangan agama muslim yang umur 15 tahun ke atas akalnya sehat meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Dari yang paling gampang Allahus Somad. Banyak ayat yang lain. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Begitu tuh. Itu banyak. Yang ketiga, sesudah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi dan dari sana muncul kesadaran diri bahwa kita itu amat sangat butuh sama Allah dalam setiap hembusan nafas kita butuh sama Allah setiap detik butuh sama rahmat Allah itu kita karena itu muslim dalam mensikapi qiyamuhu binafsihi ada tiga kelompok. Tiga golongan. Tinggal kita adanya di mana ini dari tiga ini. Kita ukur. Ada yang disebut ilmul yaqin, ada yang disebut ainul yaqin, ada yang disebut haqqul yaqin. Ilmul yaqin itu bahasa yang lainnya iman makrifat. Itu arti ilmu yakin iman ma'rifat. Bahasa lainnya namanya iman mahjub. Iman yang masih terbungkus belum muncul aura dan sperma. Bagaimana tuh? yang disebut iman mahjub atau iman ma'rifat atau ilmu yakin muslim, yaitu muslim yang yakin bahwa Allah itu kaya raya, bahwa dirinya butuh amal Allah namun tidak berasa, namun tidak merasa diri kita butuh sama Allah, seakan-akan Allah lah yang butuh sama kita. Ini imannya masih mahjub. Dia punya yakin Allah yang membinasi, tapi tidak merasa dirinya butuh sama Allah. Ada sholat, ya Allah udah isya aja, baru girang datang isya, itu kecewa. Begitu tapi undang sama Allah, kecewa, enggak butuh sama Allah. Habis sholat enggak pikir pada Allah suruh pahina barangka fansu, bila kau telah selesai sholat doa, kagak mau doa, langsung pergi aja. Katanya pengen rizkinya banyak, katanya pengen anaknya soleh. Ini kayak kita tanya aja dah, yang gampang nih. Kita ini siapa yang pengen anaknya benar, ngaco? Enggak ada ya? Siapa yang pengen anaknya soleh? Semuanya. Saya mau tanya, tadi udah soal isa tuh? Udah. Minta enggak habis isa? Ya Allah, anak saya yang namanya Ahmad nomor pertama itu biar pintar ya Allah. Begitu enggak? Tuh. Gimana Allah mau kabulin kalau sama Allah pakai pura-pura? Minta sebutin nama Allah. Atu-atu sebutin kalau kita pengen anaknya pintar. Temekakan kagak kebayang. Yang kebayang nama kita toko biar nambah bos biar saya wis alamat anaknya kalau enggak nurut jangan sampai disalahin, sebab yang ada di otak kita duit doa, enggak pengen anak kita pinter, mulut doang hatinya ndak, tandanya ndak kebayang. Habis sholat tuh ndak minta biar anaknya pinter, ndak. Itu namanya iman mahjub. Tidak ada keinginan butuh sama Tuhan itu kecuali kala terjepit, di kala duka, hidupnya dirundung dengan kemalangan, istrinya kabur, anaknya pengar, kena narkoba, dagangnya rugi, banyak yang menjadi, baru Tuhan itu muncul dalam benaknya. Padahal Tuhan itu rahmatnya terus dibutuhkan kapan saja dan di mana saja. Allah tidak di Mekah. Keliru kalau Allah itu di Mekah. Kia kombinasi tidak butuh tempat. Kalau Allah di Mekah, enggak ada orang-orang Indonesia yang doa nanti ijabah. Jauh. Boro Mekah ini speaker sampai rumah saya juga enggak kedengeran. Pakai speaker saya ngomong, gimana sampai Mekah? Kagak dengar puan yang dimakan ijabah, bukan Mekah. Jiwa kita. Begitu Allah tidak di Mekah, tidak begitu, tidak di Mekah. Kalau di Mekah waduh enggak bisa. Kalau enggak belajar ke Yaman enggak bakal pinter. Emang rahmat Allah ada di Yaman doang. Di mana-mana asal belajar serius bisa. Yakin itu sebab rahmat Allah bukan di satu tempat tapi menyeluruh di mana saja. Yakini, jangan sampai kita dibatasi oleh otak kita yang sempit dan kita pintar muncul di mana saja. Kalau enggak mondok enggak bisa, biasa-biasa enggak mondok. Yakin rahmat Allah itu ada di mana-mana. Pintar dan jadi wali besar, enggak mondok. Yakin. Cuman kita ngajinya meleng. Itu aja. Meleng, enggak serius. Itu aja. Jadi rahmat Allah enggak dimakan. Karena itu timbang kita baru haji 7 kali udah sombong banget gelarnya ha, ya kan 7 baru 7 kali haji udah sombong. Ya Allah Rasulullah, tuh Abu Jahal lahirnya di Mekah, lahirnya main gundu di Mekah, petak umpet termasuk congklak Abu Jahal. dan juga Abu Lahab itu seumur-umur adanya di Ka'bah, matinya apa? Kafir. Kenapa? Enggak bertahan loh sama Tuhan. Bukan Ka'bahnya, tapi jiwa kita, jiwa kita, jiwa kita. Enggak menjamin modal mandir kita ke Ka'bah kalau kemudian kita artinya tidak bertahan loh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, hati, hati. Biar tidak ada di bayoran, asal bertakluk sama Rasul nyampe juga, asal kita bertakluk begitu aja. Jadi jangan kita takut kalau dijemputin gimana mau surga ya, jangan pesimis. Rahmat Allah di mana mana orang kafir aja dikasih Allah, apalagi kita. Yakin itu, yakin Allah itu rahmat Allah ada di mana. Rahmat ada di mana? Yakin rezeki itu ada di mana? Gua enggak punya ijazah, mana bisa hidup bahagia? Pastikan dia tidak bakal bahagia, sebab udah menfonis Tuhan yang tidak bisa. Kita harus katakan sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, ya mungkin menurut Tuhan. Dunia ini, walaupun kita itu orang tuanya durian, tapi rambutan kita bisa jadi durian. Itu kamus Islam itu begitu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semuanya bisa dicapai asal optimis. Muslim tidak pernah takut miskin, sebab miskin tidak menjadi menghalangi orang tetap dengan Allah. Takutnya jadi orang yang tidak pandai sabar menghadapi ujian Tuhan. Begitu. Orang Islam tidak pernah gentar menghadapi kaya. Yang ditakuti tidak bisa mensyukuri kekayaan. Itu muslim, kaya dan miskin hal biasa di dunia. Tapi bagaimana jiwa itu menghadapi kekayaan, dan bagaimana jiwa kita menghadapi kemiskinan, harus terus bersandar kepada Tuhan, karena kita itu butuh sama dia. Yang pertama iman mahjur, percaya sama Allah, yakin Allah itu kaya, kita butuh, tapi tidak terasa bahwa kita butuh sama Allah. Imannya masih terbungkus dalam hati, belum menular dalam bibir. Kurang mampu baca hati, baca tiap malam gak mampu. Padahal rezekinya pengen berlimpah, susah. Susah. Itu begitu. Kedua namanya Ainul Yakin. Apa itu Ainul Yakin? Orang yang sudah percaya bahwa Allah bersifat qiyamu binafsi, bahwa dirinya butuh sama Allah, namun dia berasa kebutuhan dia sama Allah begitu besar. Itulah yang disebut maqam muraqabah. Lihat para wali-wali, itu doanya banyak seabr. Nabi-nabi Ibrahim itu doanya banyak, Rabbana, Rabbana hablana, Rabbana, Rabbana, banyak banget. Doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu. Kenapa? Berasa kita itu butuh sama Tuhan. Butuh. Wali-wali, Syekh Abdullah Sanadili, ada Hizb Nasar, Hizb Bahar, Hizbul Bar, Hizbul Hifid, Hizbul Hamdi, Hizbul Fathi, Hizbul Nubu, banyak banget. Lebih dari ratusan hizibnya. Syekh Abdul Hasan Asadili itu ditulis dalam Al-Awrad Asadiliyah. Banyak banget, ngapalnya pusing. Kesaking banyaknya. Kenapa? Katanya dia wali, kok banyak minta? Allah demen diminta. Demen banget sama orang yang minta-minta sama Allah. Sebab kalau kita minta sama Allah, hakikatnya kita nyadarin diri betapa tidak berdayanya kita di hadapan Tuhan yang luar biasa. Kita menyadari bahwa kita tidak punya qiyamu binafsihi. Makanya Allah demen sama orang yang minta-minta sama Allah tuh, zikir, doa, demen banget. Gitu tuh. Makanya kata ulama, la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladzi atwaquhu la tujabu wallahu yaqdubu in tarotta su'alahu wa bunayyu adama in su'ilta in sa'alta ya dhabu. Begitu kata ulama, jangan minta sama manusia, mintalah sama Tuhan yang pintu rahmatnya tak tertutup, sebab dia bersifat qiyamuhu binafsihi. Mintalah sama Allah, Allah itu paling marah sama orang yang tidak berdoa. Usaha muluk, doa enggak mau, zikir enggak mau, kata Allah, sombong, sombong, tidak mau minta. Kalau Allah begitu, ada orang usaha, dagang, zikir, baca Yasin enggak mau, baca Waqiah enggak mau, baca Ratib enggak mau, kerja pengen naik pangkat, zikir enggak mau, kata Allah, sombong, sombong, sombong. Kalau orang sombong sulit bersusun. Sombong. Ada orang doa mulu enggak usaha, kata Allah, konyol, konyol, konyol. Orang harus berdiri agar usaha dan doa. Usaha dan doa. Itu. Jadi kalau manusia kita sering minta, enggak usah jauh-jauh, saudara kita. Kita minta, besok datang pengemis ke rumah kita, kita kasih. Besok datang, kasih. Jadi langganan. Besok kasih, datang. Lama-lama gedek juga, gedek kan? Lu tidur aja kan, tonggungan ini. Tidur. Kalau mau nerman itu, manusia, itu saudara. Apalagi orang lain. Kalau banyak minta-minta, capek juga. Kalau banyak minta-minta, tuh capek juga. Kalau Allah tidak pernah capek memberi selama kita minta. Kata Nabi, innallaha yastahyi. Sesungguhnya Allah malu kalau seseorang menengadahkan tangannya bermunajat memohon sama Allah serius. Kalau sampai tangan diturunin belum dikasih, Allah paling anti banget bagi orang yang minta-minta sama Allah. Minta Allah, minta itu Allah kasih. Kalau kita ngambil duit, orang mau kasih duit kepada milik gua, ya ini gagal. Itu begitu. Enggak tuh, banyak enggak punya duit, bisa jadi presiden, bisa jadi ini, bisa jadi itu, asal sandarannya Tuhan. Kedua, ayat-ayat orang yang yakin Allah itu bersifat qiyamu, kita itu butuh sama Allah dan berasa. Kita banyak butuh amal, kali rahmat Allah ada di sini, kali rahmat Allah ada di sini. Ya, kali rahmat Allah, tidak pernah lelah untuk mencari rahmat Allah, tidak pernah frustasi dan putus asa. Yang ketiganya namanya haqqul yaqin. Satu tingkat keimanan kepada qiyamuhu binafsihi yang tak terukur dengan upaya kami. Keyakinan pada Nabi, pada Rasul. Yakinnya Allah itu, yakin Allah. Kayak itu, yakin. Jadi Allah itu enggak bisa diukur keyakinan orang yang masuk pada hakul yakin. Hakul yakin. Minta sama Allah itu bukan karena butuh wali-wali mah, karena memang Allah itu dengan diminta. Jadi niatnya minta itu ibadah. Ibadah. Kalau kita makan baca Waqiah karena di surah Waqiah itu, kalau begini juga cocoknya baru nur, nurut. Begitu, nurut. Begitu, sama agama enggak nurut dari dulu, nunggu jatuh dulu baru nurut. Kita harus yakin sama Allah. Allah itu kaya. Jadi sesudah kita memahami ilmu binafsi ini, kita harus senantiasa merasa butuh amarah Tuhan dalam setiap problem kehidupan kita. Karena itu, andai kita minta amal Tuhan telah pemberian kita, pemberian Tuhan nama kita, jangan salahin Tuhan. La tutali berobaka bisa akhuni matlatika walakin tolib nafsaka bisa akhuni matlatika. Jangan anda tutup Tuhan lantaran telah anda meminta kepadanya telah beri, tapi tutup diri anda yang kurang sopan kepadanya. Tobat dulu, dosa banyak, minta rezeki kagak bisa, kagak bisa. Sebab yang namanya air penuh di toren, keran baru dari si engkol, bagaimana biar nocer, kagak nocer kalau pipanya masih banyak pasir, banyak pasir. Wong dosa kita belum kita akui, kita minta ngaku dulu orang tua kita mah. Jujur mah yang mama pusing banget dianggap tuyul tuh duit hilang di bawah kasur. Saya yang ambil mah, saya itu. Oh kamu tuh kurang ajar. Iya mah udah habis, tapi sekarang nih mau kuliah motor gak ada bensinnya mah. Jadi saya minta duit. Kalau kita udah ngaku sama orang tua, dikasih gak? Kasih. Kita tobat dulu, minta Allah mandi berluk ya, masuk ke istana, kata dikasih apa pampres. Ini kita tobat dulu, Allah istighfar, penghalang rezeki itu penyebabnya dosa kita mau bukit menggunung. Lah kita dosanya banyak, itu kita ujung-ujung minta sombong sama Tuhan, agak pakai adab sobat santun ya, istighfar dulu dan aku dulu bahwa kita banyak dosa. Iya, kalau kita udah ngaku nggak usah minta juga Allah kasih. Kalau pipa tuh udah dibuat pasirnya, nggak usah doa-doa juga air tuh mos. Nah begitu sih, segini aja. Allah bismillah, mudah-mudahan dimana ada yang ditanya kita terima hari ini atau belum sebelum kasih. Kadang-kadang kita atau bersepeda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengkaji tauhid, Allah mantapkan iman dan Islam kita sampai kita masuk di liang kubur, sampai kita bangkit dari kubur, sampai Allah kumpulkan di padang mahsyar, sampai Allah hisab, sampai Allah lewati setelah tahun sakit iman dan Islam terus ada di jiwa kita, sampai Allah anugerahi surga iman dan Islam pada diri kita. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah, urusan kita dimudahkan, usaha-usaha kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengangkat anak-anak kita derajatnya makin hari makin berarti kepada dan rasulnya, taat kepada kita orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita rezeki yang halal yang kuat, kuat kepada ibadah kepada Allah di sini pada kita. Amin. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala.